Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Tabligh Akbar yang bisa Anda ikuti di sepanjang bulan suci Ramadan setiap pukul 3:30 hingga pukul 5 sore. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk terus melalui sebuah ibadah yang sangat agung di bulan yang sangat agung, yaitu ibadah saum di bulan suci Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan hingga tuntas nanti Allah masih terus memberikan kenikmatan kepada kita dan sekaligus memberikan arti yang nyata bagi kita. Ketika kita keluar dari Ramadan, maka kita seperti yang dijanjikan oleh Allah menjadi pribadi yang muttaqin insyaAllah. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kita hadir secara live dari Masjid Al-Iktisom, Perumahan Budi Agung Bogor, di mana kita akan mengangkat satu tema yang berjudul Suka Berinfak Adalah Karakter Orang-orang Yang Bertakwa, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita, A'agim, yang saat lagi akan hadir bersama Anda. Namun sebelumnya, kita akan sedikit berbincang-bincang tentang mukaddimah. Orang bertakwa salah satunya adalah dengan suka berinfak. Kita akan berbincang sedikit dengan sahabat saya, Ustadz Sani, yang merupakan Ustadz dari Masjid Al-Iktisom Budi Agung, yang alhamdulillah insya Allah kita akan berbagi ilmu bersama. Assalamualaikum, Ustadz Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, khair. Alhamdulillah, Ustadz Sani, menarik sekali tema kita kali ini adalah suka berinfak adalah karakter orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang tidak bertakwa pun sebenarnya juga suka memberikan amal, tetapi tidak ada artinya. Nah, lantas kita akan mulai dari terminologi takwa itu sendiri apa, Ustadz Sani? Okay. Terima kasih pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam Tabligh Akbar. Pada kesempatan ini, sebagaimana tadi Ustadz Agung bertanya tentang karakter takwa adalah bagian daripada orang-orang yang suka berinfak, gitu ya. Secara pengertian bahwa takwa berdasarkan penjelasan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya Minhajul Abidin, mengatakan bahwa takwa itu adalah pertama bermakna al-khauf, gitu kan, perasaan takut. Kemudian yang kedua adalah takwa itu antaj'ala bainaka wa baina haramallahu lahu. Orang bertakwa juga adalah orang yang senantiasa menjadikan takwa itu sebagai sebuah perisai atau penjaga dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kaitannya dengan orang berinfak gitu. Sedangkan dari segi huruf, para pemirsa TV One masalah bahwa takwa itu kan terdiri dari 4 huruf gitu kan. Ta, qaf, wau, ya gitu kan. Para ulama soleh mengatakan bahwa masing-masing huruf itu punya makna dan arti gitu kan. Pertama huruf ta. Ta itu artinya adalah tawadu. Tawadu, ya. Tawadu. Dan orang bertakwa harus tawadu. Yang maknanya artinya rendah hati, bukan rendah diri, gitu. Nah, gitu kan. Artinya kalau orang rendah hati, apapun yang dia punya, apapun jabatan yang dia punya, status sosial apapun yang dia punya, akan itu merasa sebuah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya. Anfik ma fil jaib, ya tema fil gaib. Artinya cukup sampai di kantong saja gitu, tidak dalam hati. Nah, gitu kan. Ketika dia punya harta, kalau tadi pengertian takwa adalah khauf, dia takut kepada apa ancaman Allah setiap orang yang tidak berinfak. Sedangkan dia punya background seorang muslim, punya akidah, tapi dia berinfak, maka akan diancam Allah Subhanahu wa taala. Turfa'ul barakah, akan diangkat keberkahan rezekinya gitu. Gitu kan. Jadi orang bertakwa itu yang pertama harus tawadu. Artinya rendah diri, bukan rendah hati, tidak sombong lah, tidak sombong. Apapun jabatan status sosialnya, berapapun kekayaannya, tetap karena itu merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara amanah, Ustaz Agung ya, amanah itu kan titipan, gitu kan. Titipan. Di mana titipan itu akan diambil oleh yang punyanya. Betul. Jangan begitu, merasa memiliki. Betul. Jangan merasa memiliki gitu kan. Jadi apapun yang kita miliki, semuanya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taqof. Qofnya itu artinya orang bertakwa itu harus qanaah, gitu kan. Qanaah itu artinya pandai menerima apa adanya lah gitu, apa adanya, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara syukur, orang bersyukur itu apa sih tandanya gitu kan? Apakah kita ini selama ini sudah bersyukur kepada Allah? Sedangkan begitu banyak ayat supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ciri orang itu baru dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika yang pertama dia punya perasaan apa namanya? Hakut tahmid. Hakut tahmid itu artinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Menyandarkan apa yang terjadi pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika dikasih musibah, ya, tersandung batu ketika enak-enak jalan, ucapkan astagfirullah. Ketika diberikan rezeki oleh Allah lebih, ucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi orang yang bersyukur baru dikatakan bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang pertama hakut tahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang kami hormati, yang kedua, ciri orang yang bersyukur adalah arruju ilallah gitu. Senantiasa taat patuh terhadap segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi belum dikatakan bersyukur dia kepada Allah meskipun dia Islam, hartanya banyak, tapi mau ibadah kepada Allah. Enggak mau tunduk kepada Allah, enggak mau rukuk sujud kepada Allah gitu. Ini belum dikatakan bersyukur. Jadi orang bersyukur yang pertama ada, yang kedua adalah cirinya arruju ilallah, taat patuh terhadap segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun dalam keadaan kondisinya. Ya. Bahkan kan kalau kita lihat perintah ibadah sholat gitu kan, selama dia masih, meskipun dia sedang sakit, ya saking harusnya ibadah harus tetap dilaksanakan, wajib, apakah dengan gerakan atau dengan sekedar bahasa isyarat, saking wajibnya dia taat arruju ilallah tadi gitu kan. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, ciri orang yang bersyukur yang kedua adalah senantiasa dia husnul intifak gitu. Artinya pandai menggunakan segala apa yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Begitu ya. Jadi pandai menggunakan nikmat Allah, pemberian Allah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Begitu. Contoh, kita dikasih nikmat sehat nih, badannya fit, ya enak makan, enak istirahat. Nah, gunakan badan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita lihat dalam hadis ya, ketika orang dibangkitkan dari kubur, itu dari apa namanya, semua kita akan dipertanggungjawabkan oleh Subhanahu wa taala, dan salah satunya badan ini ya, oleh malaikat akan ditanya nanti, wa anjismihi fi ma ablahu, tubuhmu, badanmu kau gunakan untuk apa. Begitu, makanya penting di sini husnul intifak, artinya nikmat sehat yang kita punya, badan kita fit, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita konsep ajaran Islam, perintah Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kan jelas, sering kita dengar ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita dikasih nikmat harta, ya rezeki punya berlimpah, lebih dan sebagainya. Apa hak harta itu? Apa bentuk syukur terhadap harta yang kita punya gitu? Di antaranya bentuk syukur dengan harta yang kita punya yang berlebih itu, yang ada pada diri kita, adalah kita keluarkan, kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah rahimakumullah, pemirsa TV One di mana saya berada, bahwa dikatakan bahwa harta kita yang kita punya saat ini itu bukan harta kita. Bukan harta kita. Titipan Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Justru harta yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang hakiki, yang akan berikan syafaat kita di yaumil akhir nanti adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri ya, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang tadi yang tiga ada enggak pada diri kita saat ini kan gitu, Ustaz Agung ya. Tadi yang pertama adalah hakut tahmid, kemudian arruju ilallah tadi, yang ketiga ada husnul intifak tadi. Itu. Jadi itu makna qanaah tadi, makna panjang daripada kata qanaah, artinya orang yang pandai bersyukur terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian dari segi huruf tadi, tak qaf wau. Wau itu kan bermakna warak. Ada kehati-hatian baik dalam segi bicara, perkataan, perbuatan. Orang bertakwa itu harus warak. Hati-hati, jangan mentang-mentang dia gagah perkasa, punya status sosial, punya jabatan, punya kekayaan, lalu seenaknya bertindak, gitu kan? Seenaknya berbuat, gitu. Tidak boleh. Ini mencerminkan. Jadi orang bertakwa itu harus suwaro, harus punya kehati-hatian yang luar biasa. Jangan sampai ketika dia berkata, perkataannya itu menyakitkan hati orang lain, gitu kan? Subhanallah. Jadi artinya ketika orang sudah mencapai pada level bertakwa, pasti dia akan suka memberikan sedekah. Itu pasti kalau memang berbuat itu. Ya. Artinya kalau orang suka sholat, suka puasa, suka melakukan amalan-amalan lain, tapi belum sampai pada level dia suka memberi, berarti belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Bertakwa, betul istilahkum. Ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi bahasan yang insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Kita akan mencoba untuk mengukur diri kita sendiri. Apakah amalan-amalan kita yang selama ini kita lakukan, baik di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, yang seakan-akan kita anggap bahwa amalan itu sampai kepada Allah, ternyata bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, akan ditolak oleh Allah karena kesalahan kita sendiri atau karena kita minim daripada ilmu dalam beramal. Nah, insya Allah guru-guru kita nanti akan membahas tentunya masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Iktisam Perumahan Budi Agung Bogor. Kita akan mengangkat satu tema seperti yang telah dipaparkan tadi dalam mukadimah oleh Ustadz Sani. Ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya adalah suka berinfak. Dan alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk segmentasi yang berikut ini, beliau akan memaparkan kepada kita harta yang diinfakkan adalah semestinya adalah harta yang baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi banyak orang yang ingin sesuatu dan sengsara oleh inginnya, seakan keinginanlah yang menentukan datangnya karunia. Ingin tentu boleh, tetapi ada rahasia lainnya, yaitu syukur. Kalau ingin tidak jadi jaminan sesuatu kita dapatkan, tapi kalau syukur itu jadi jaminan. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita menjadi seorang yang ahli syukur, itu karunia akan datang. Jadi kalau sedekah hanya sekedar untuk ingin sesuatu, sebetulnya tidak sepenuhnya salah kalau inginnya dari Allah, tapi tidak jadi jaminan datangnya nikmat. Yang paling lezat itu adalah sedekah itu karena mensyukuri. Nanti kita coba bahas lebih detail. Karena seorang yang ahli syukur, jadi kalau kita punya keinginan, mengantarkan kita jadi syukur, syukur, termasuk sedekah. Kenapa kamu sedekah? Ya saya syukur. Allah sudah menitipkan rezeki, Allah menitipkan tenaga, ini kan karunia Allah. Kalau saya nafkahkan, insya Allah akan datang lebih banyak karunia Allah. Terserah Allah bentuknya seperti apa. Kita mah gak usah ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Setuju? Tahu apa kita? Yang kita inginkan tuh lebih dekat kepada nafsu. Dan belum tentu yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal jelek, buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Oleh karena itu, di dalam ilmu bersedekah, kan ada orang yang sedekah karena ingin duniawi, sepanjang berharapnya dari Allah, sah. Karena tingkatan keyakinan tiap orang beda-beda. Ada yang sedekah. Kenapa kamu sedekah? Saya pengen beli rumah. Saya pengen beli kendaraan. Saya sedekah pengen anak lulus. Saya sedekah supaya ditolak bala. Itu kalau berharapnya dari Allah sah. Tapi yang paling top adalah sedekah sebagai syukur kepada Allah. Benar? Kenapa ibu kok ngebagikan kurma? Alhamdulillah, Allah yang Maha Kaya menitipkan rezeki. Saya tahu ini dimakan sendiri tidak mungkin kurma dua karung, ya. Bagikan, ibu tidak akan miskin. Lah selama ini saya pelit aja dicukupin. Masa kalau kita mau berbagi Allah jadi pelit, ya kan? Halo? Kan selama ini kita pelit masih hidup, bu. Coba kalau kita pelit dipelitin oleh Allah, ya. Udahlah si ibu-ibu ini gak usah dikasih napas. Udah garing kita nih. Oleh karena itu ibu bapak yang baik, saya ingin justru lebih mengajak sedekah ini sebagai syukur kepada Allah. Dan sedekah itu tidak selalu identik dengan uang. Ini yang perlu dipahami nih. Karena ada orang, ayo dong sedekah. Ah, saya mau boro-boro sedekah buat orang lain. Buat keluarga aja, bekal anak-anak jarang. Nah, bayangan sedekah itu jangan terbayang uang, makanan. Itu hanya salah satu bagian saja. Sedekah itu luas sekali. Memberi nafkah kepada keluarga, itu juga sedekah. Ke orang lain gak sanggup, tapi hasil jerih payah bapak ke keluarga, itu sedekah. Nafas, maaf. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu juga sedekah. Sholat, duha, itu seperti sedekah semua sendi tubuh kita. Memungut sampah, sedekah. Ini saya, kalau Allah terima, ini termasuk sedekah nih. Lagi ngajarin sesuatu. Jauh nih bu, dari Bandung kebat kebut kesini. Enggak jelas, lagi pakai kedung halang di mana. Nah ibu bapak sekalian, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita perlebar semua jadi ahli sedekah sebagai syukur kepada Allah. Insya Allah gak usah risau dengan apa yang belum kita dapatkan. Ada semuanya di sisi Allah. Jadilah ahli syukur diantaranya dengan bersedekah. Subhanallah, itulah dari AA telah memaparkan kepada kita, menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama ini. Ketika orang mendapatkan sesuatu dengan lebih, semestinya kita tidak akan mengeluarkan sedikit pun. Tetapi Islam mengajarkan ketika kita menerima secara lebih, maka sesungguhnya kelebihan itu bukan milik kita. Nah, pada segmentasi selanjutnya, nanti AA akan memaparkan kepada kita untuk mengukur diri kita sendiri. Berinfak karena terpaksa adalah cerminan rasa cinta kita terhadap harta. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Lanjutkan kembali bahasan kita dengan ciri orang bertakwa, salah satunya adalah gemar melakukan sedekah atau berinfak. Tetapi perkara infak, diterimanya infak dan sampai kepada Allah tergantung pada niatnya. Nah, bagaimanakah kita mengukur niat itu? Silakan. Baik. Jadi orang sedekah itu macam-macam niatnya. Ada yang takut dianggap pelit, sedekah dia. Jengkel, kalau gak saya kasih, saya dianggap pelit nih. Ada yang pengen dianggap dermawan, dia merasa lezat, bahagia kalau namanya ditulis, disebut-sebut. Tidak setiap orang yang namanya disebut ria, tapi ada orang yang ingin namanya disebut-sebut, dan dia lebih senang kalau orang lain tahu. Ada juga yang niat sedekah, ini yang duniawi ya. Karena naksir ke seseorang, sedekah aja hantem ya. Supaya terpikat calon mertua. Ada yang dia sedekah karena ingin dikagumi orang. Jadi harus gimana? Udah ginilah ya. Kalau sedekah, jangan sampai kita berbuat supaya orang balas budi ke kita. Kalau ada niat saya akan kasih dia supaya dia hutang budi. Kan ada para cukong-cukong itu tidak termasuk sedekah. Cukong-cukong yang error, dia sengaja, oh ini calon pejabat nih, ini bakal calon pemimpin nih, ini bakal calon komandan. Terus dia keluarin uang. Istrinya dibeliin tas, dibeliin handphone, mau ke luar negeri. Terus dia nabung terus, udah kejerat. Karena orang itu hamba kebaikan. Jadi ada orang yang sengaja ngasih-ngasih supaya orang hutang budi. Kalau dia seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang komandan, seorang kepala, udah kebanyakan menerima uang, menerima hadiah, itu kepegang dia. Nanti dia berbuat jahat gak bisa nangkep. Karena udah ewuh pakewuh. Nah, niat sedekah untuk membuat orang hutang budi bukan sedekah suap itu. Karena orang yang sedekah asli mah udah gak mikir apa-apa kecuali ingin saja berbuat baik sebagai syukur Allah memberi kemampuan. Ada yang sedekah, jangan sedekah supaya orang kagum. Mau apa sih? Oh itu dermawan. Itu cuman segitu-gitunya ya gak? Mau apa cari kekaguman orang? Kagum cuman kita juga bisa sendirian. Makanya periksa niat. Jangan sedekah supaya orang jatuh cinta. Ada tuh yang ngasih bunga, ngasih apa ya. Tahu-tahu oleh Allah ditakdirkan si bunganya itu ada kumbangnya. Jadi mertua disengat tuh hidungnya. Batal jadi menantu. Jangan berbuat supaya orang jadi jatuh cinta, jadi terpikat, jadi suka. Enggak, berbuat. Berbuat mah berbuat aja. Ya Allah, Engkau mampukan saya berbuat. Saya syukur saya Engkau titipi rezeki buat. Ini harta semua titipan-Mu. Lalu lihat ada yang nenek sedang sederhana gitu. Alhamdulillah, Engkau takdirkan saya berjumpa dengan orang yang perlu. Allah yang ngatur. Sekarang kita dikasih uang, enggak dikasih niat oleh Allah sedekah, rugi. Hanya sebagai penunggu. Dilihat enggak, dipegang enggak, manfaat enggak, dihisab di akhirat. Benar? Jangan mau jadi orang yang banyak uang. Ibu, bapak mau jadi orang yang banyak uang? Mau. Ibu mau banyak uang? Berapa maunya? Gimana kalau ibu punya gaji 200 juta sebulan? Mau? Tapi penyakit ibu 215 juta sebulan. Enggak, ini berulang kali. Kalau saya mah tidak tertarik jadi orang yang banyak uang. Saya hanya ingin jadi orang yang cukup aja. Buat makan anak-anak, cukup. Buat ngasih makan para santri, cukup. Ya, buat ongkos, cukup. Buat ngongkosin teman-teman haji, cukup. Gak perlu banyak, yang penting cukup, Pak. Alah, perlu rumah lagi nih, kurang rumah beli, cukup. Itu masjid kurang 7 miliar, cukup. Gak penting banyak, yang penting cukup. Coba ibu sepatu banyak, gak ada yang cukup. Mau apa? Ya. Nah, keahlian cukup ini adalah kalau kita jadi ahli syukur. Karena cukup ini datangnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Jaminan dari Allah untuk kita bukan datang dari pintar, bukan datang dari hebat, bukan datang dari perusahaan, bukan datang dari aset. Jaminan Allah kepada kita datang dari keyakinan kepada Allah. Makin hakul yakin Allah Maha Kaya, Maha tahu keperluan, Dia pemilik satu-satunya jagat berikut isinya, Allah yang membagi, Allah yang menahan, Allah yang memudahkan, Allah yang ngambil, pokoknya mah saya sedekah lillahi ta'ala sebagai syukur. Allah tahu tidak? Orang yang yakin enggak takut miskin, nanti Allah cukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, yakin pasti Allah mencukupi. Allah cukupi karena lah kita aja kurang yakin dicukupi, ya kan? Kan keyakinan kita enggak jelas. Oh, tahu dari mana? Dari wajahnya, Bu. Seperti yang banyak takut, banyak bingung, yang mau pensiun stres, ya. Pada sen pensiun 3 tahun lagi, aneh. Pada siapa tahu bulan depan meninggal, ya Pak ya? Orang yang yakin, ringan. Makanya, sedekah mah. Gak usah banyak hitung-hitungan sama Allah ya. Allah juga gak hitung-hitungan ngasih ke kita, benar? Coba kalau sholat khusyuk baru dikasih 2 juta. Kita kan gak pernah khusyuk dari dulu ya. Amal kita apa yang bisa dikira-kira diterima? Gak jelas. Makanya bersihkan niat. Ya Allah, saya sedekah karena Engkau. Rezekinya milik-Mu. Saya punya keinginan sedekah taufik dari-Mu. Saya ketemu dengan kotak infak juga hanya karunia-Mu. Coba, kita udah pengen sedekah, enggak ada yang bisa disedekahin. Kan repot, Pak. Betul tidak? Jadi, harta milik Allah, niat taufik Allah, jumpa dengan orang. Makanya kalau mau sedekah, enggak usah banyak mikir. Banyak mikir tuh sering enggak jadi. Seperti ibu, mau sedekah baju-baju bekas. Saya niat sedekah. Udah bagus niatnya sih. Buka lemari. Yang ini warnanya spesial. Yang ini memori. Ini rendanya gak ada lagi. Kalau yang ini kenangan, udah lain kali aja gitu. Nanti Allah mendatangkan aja tikus, geriem-geriem semuanya bolong. Udahlah, jangan suka banyak hitung-hitungan ya. Makanya yang paling bagus sedekah tuh kalau dapat sesuatu, kalau uang. Nanti sesudah ini sedekah selain uang ya. Dapat potong. Sebelum masuk ke saku potong aja. Kalau masih pemula, coba potong 5%. Jadi miskin, tidak akan miskin. Potong 10%. Dapat misalkan 5 juta, potong aja 500. Lihat, enggak miskin. Masih enggak miskin, potong 20%. Enggak miskin juga, kenapa jadi tegang begini? Ini kan baru rencana, Pak, Bu. Ini mah rencana aja udah pelit gini gimana? 5%, 10%. 20% begitu, ini rencana ya, belum dipotongnya. Kenapa sih rencananya udah pelit gini? Ini mah kalau rencana ya, kalau ngarang ya Bu, jangan suka pelit. Mumpung ngarang, saya nih kalau dikasih uang sekarang 10 miliar, saya kasihkan untuk Ibu sekarang juga 5 miliar. Untuk Bapak 5 miliar. Oh, gimana dong? Ya saya tinggal ngarang lagi, Bu, ya. 50 miliar sendirian. Tuh, makanya Allah tahu nih, ya. Dari rencana aja potong. Jangan ragu-ragu. Punya anggur sekilo, patahkan dua, setengah buat keluarga, setengah. Enggak akan miskin. Enggak akan miskin, Masya Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah juga tahu jungkir baliknya hati kita sayang. Keluarkan aja. Insya Allah diberikan kenikmatan luar biasa. Jangan kebanyakan mikir ya. Banyak zikir sambil mikir. Kalau banyak mikir kurang zikir jatuhnya pelit. Kalau banyak zikir ingat ini titipan Allah jadi ringan. Dan ciri Allah suka kepada seorang hamba, diringankan dia berbuat kebaikan. Dan ciri Allah kurang suka ke hamba, dibuat pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregehese. Subhanallah. Itulah tadi kata-kata terakhir adalah merupakan pertanyaan sesungguhnya bagi diri kita sendiri. Apakah hati kita termasuk kategori yang dilapangkan untuk memberikan infak seluas-luasnya? Atau hati kita adalah termasuk yang disempitkan agar kita menyempitkan rezeki kita bagi orang lain? Nah, pada segmen saat ini selanjutnya nanti AA akan memaparkan kepada kita jenis-jenis infak untuk lebih dalam lagi. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Tabligh Akbar. Bacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW ya, dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Engkau memerintahkan yang baik, yang ma'ruf juga sedekah. Melarang yang mungkar, mencegah orang dari kemungkaran, itu adalah sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat adalah sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur adalah sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan adalah sedekah. Engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Ini salah satu di antara keberagaman sedekah. Jadi, kalau kita mendengar ahli sedekah, tadi bab uang dan barang sudah kita bahas. Sekarang adalah bagaimana setiap waktu kita seperti bawa radar di sini. Cari peluang apapun kita berbuat baik, gak usah ragu-ragu, peluang itu datang dari Allah. Sepanjang kita diberi kemampuan, lakukan semaksimal kita mampu. Keluar dari rumah, misalkan ke masjid, lagi antri nih di WC, mau tiba-tiba di belakang. Kita lihat, oh ini sudah 89% tekanannya gitu, maksudnya keinginannya. Sedang kita baru 50, silahkan. Itu sedekah tuh. Terima kasih Ibu, terima kasih. Lihat gerakannya ya, rasa syukurnya, hanya ngelewatin satu. Maaf sekali lagi ya. Kita di kamar kecil, ada peninggalan orang lain yang berkesan. Gak usah, ini siapa? Gak tahu, gak usah ngomong, ambil ember. Jur, itu juga sedekah. Karena nanti orang yang datang selanjutnya senang. Kalau perlu keluarkan minyak wangi. Yang masuk, oh harum gini, gak usah ngacung. Saya, gak, nanti hilang pahalanya ya. Pokoknya sedekah. Pas lihat, oh di kamar mandi masjid itu banyak keramat lancah. Apa tuh namanya tuh? Sarang Spiderman. Ya kalau laba-labanya suruh pergi dikit. Dirapihkan, dibersihkan. Bahkan ketika sedang di WC lihat kecoa. Siut, pluk. Kecoa terpleset, terbalik. Dia kan susah tuh tengkurup kembali. Apa yang kepikir coba? Kok sendal jepit sih? Kasihan, siapa tahu dia mau bertemu dengan calon istrinya, Pak. Udahlah, kalau kecoa satu enggak mengganggu itu mah variasi. Tolong aja semua makhluk itu bertasbih. Kecoa juga bertasbih. Jangan ragu-ragu kalau mau nolong, ya. Teruskan. Pokoknya kemana-mana, pas mau makan, tiba-tiba ada nenek, itu kerupuk, nenek buat nenek, mau saya kasihin. Walaupun itu kerupuk kesayangan, jauh lebih enak jadi pahala daripada dikunyah. Asli nih, lagi antri sahur nih sama-sama di pesantren, udah kelihatan tuh ayam, ya enggak, bagian pahanya. Tapi yang di depan kita ngambil, sehingga kita bagian ceker, enggak apa-apa, tidak akan terjadi kematian akibat ceker, kecuali ajalnya tiba. Silakan, silakan. Mengalah, mengalah. Mau naik angkot, tiba-tiba ada ibu-ibu sepuh. Oh, silakan, Bu, bawain barangnya. Adek gimana ini tinggal satu? Enggak apa-apa. Allah nyatat semua. Mau nyebrang, ada anak kecil. Sayang, ayo nyebrang. Bantu nyebrang, sedekah itu. Enggak usah ditanya, punya kakak tidak? Enggak usah itu, Doh. Masa bapak-bapak pertanyaannya gitu? Sampai di sana mau nyebrang lagi, jangan nyebrang sendiri, lihat kiri kan. Itu ada kakek-kakek. Ayo, Kek. Enggak, Kakek. Saya sudah tahu ilmunya, Kek. Enggak usah banyak ngomong. Saya harus beramal. Ayo, enggak, ayo, Kek. Aman. Sampai ke pinggir, Kakek marah. Kamu ini ngapain nyiksa orang tua? Kakek tuh udah ditolong kok marah. Saya baru nyampe tahu, jadi balik lagi. Makanya kalau nolong ditanya dulu. Jangan sampai ada maling mobil, mogok dibantu, didorong. Jadi lancar. Usahakan di mana kita ada menjadi sedekah. Setuju? Bisa pakai kata-kata. Misalkan ada ibu-ibu ya. Ini teh rada-rada pesaing ibu ya di majelis taklim. Maaf sekali ya. Di ujung matanya teh ada yang kuning-kuning belek. Nah kita tuh bahagia. Rasain. Emang kalung mahal, belek segede gitu. Sedekah ibu. Ibu, maaf, harus sembunyi. Ya jangan, ibu itu melek, oh, itu dosa, itu mempermalukan. Kalau urusan mengoreksi, ibu maaf, maaf, itu boleh lihat di ujung mata. Oh ya, makasih. Boleh jadi permusuhan luruh gara-gara simpenan di pojok mata. Jangan nyebut belek lah, bang, gak enak ya. Setuju hadirin? Termasuk belanja. Kita beli dukuh nih. Udah kelihatan ini yang jualnya nenek-nenek. Dukuhnya ada dukuh seger, ada dukuh kemarin yang buka, apa udah agak item-item kulitnya dikit. Sedekahlah, bu. Saya beli 2 kilo. Campurin aja. Loh, ini enggak apa-apa, isinya masih baik kok. Berapa harganya ini? Ini 8 ribu. Bayar 10 ribu. Ini ada lebihan? Enggak apa-apa, silakan aja. Kira-kira senang enggak tuh si bibi? Keluar doa, ya Allah, ibu ini baik banget. Udah yang kemarin dibeli, enggak mau dikasih kembalian. Ya Allah, dia uang segini aja udah dermawan, apalagi jadi orang yang berada. Ya Allah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Didengar tidak doanya oleh Allah? Jawab, didengar tidak? Boleh jadi ibu, suami ibu rezekinya cukup gara-gara belanja dengan niat membahagiakan penjual. Pokoknya orang Islam tuh di mana ada khairun nas anfa'uhum linnas. Lagi jalan, aduh apa nih? Ya Allah, ini ada paku, ambil, patahkan, lihat lagi, itu udah sedekah. Beb, kalau di pesantren kami disebut bebas komiba, apa? Bebas komiba, berantakan, rapikan, sedekah tuh. Seperti sepatu berantakan, rapikan, berantakan, rapikan, basah, keringkan. Lihat ini basah, udah gak usah rewel. Ibu kan kerudung lebar, ya. Bukan pakai kerudung, ibu. Cari lap, ya. Bersihkan, gak usah. Ini basah, udah ambil oleh kita. Basah, keringkan. Kok kotor? Bersihkan. Gak usah ragu-ragu kalau ada yang kotor. Bersihkan. Duluan aja. Miring, luruskan. Kan suka ada hiasan dinding yang miring. Gak enak tuh, masa kita... luruskan, ya, lihat keset di masjid miring, luruskan, enak, sebab presisi, itu juga sedekah, bahaya, amankan. Itu sedekah, jadi kita tuh sebetulnya ke sorga tuh jauh lebih mudah, asal di dalam hati kita ini membludak, ingin setiap detik saya bisa jadi kebaikan, dan benar-benar bukan untuk cari muka, bukan untuk dipuji, tapi udah bisa berbuat baik aja udah untung. Dengar nih ya, kalau kita sedekah ke orang, sebetulnya yang aslinya tuh Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada orang itu, syariatnya lewat kita, kepilih jadi jalan aja udah untung. Mau ngapain kita nunggu terima kasih? Mau ngapain kita nunggu balasan dari dia, beliau? Lebih baik kita syukuri, alhamdulillah, ya Allah, saya engkau pilih jadi jalan aja udah. Nuhun, matur suwun, alhamdulillah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ada sebuah pemahaman barangkali bagi kita selama ini, kita tidak menyangka ternyata ketika hati kita dilapangkan oleh Allah dengan memberikan sedekah kepada siapapun yang membutuhkan, kita termasuk terminologi orang yang dipilih oleh Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang sedang menyaksikan acara ini, termasuk dari salah satu orang yang dipilih Allah, yang dijadikan pancuran untuk mengalirkan rizkinya di muka bumi ini. Dan pada segmentasi selanjutnya nanti, kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Kita akan dalami lagi tentang makna-makna sedekah. Tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Itisom, Perumahan Budi Agung Bogor. Dan pada segmentasi berikut ini, kita akan memberikan kesempatan kepada beberapa penanya, baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu, tentang materi kita. Ciri-ciri orang bertakwa salah satunya adalah meringankan dalam bersedekah. Kami persilakan kepada satu dari bagian bapak-bapak, silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Singkat, padat, dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Fajri. Alhamdulillah bisa ketemu dengan AA. Sudah sekian lama, kangen juga nih. Ya, jadi kebetulan kami sini pengurus Masjid Al-Itisom, yang salah satu programnya adalah menerima zakat infak sedekahnya. Bagaimana hukumnya kalau kita menerima zakat infak atau sedekah yang berasal dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi? Mungkin itu sih. Baik. Kita jawab apa dikumpulkan dulu, ah? Pertanyaan-pertanyaannya? Satu-satu aja. Satu-satu saja. Masih lupa. Silakan. Jadi pertanyaannya apa tadi? Tuh kan. Bagaimana kalau kita menerima sumbangan dari koruptor? Kalau sudah jelas dia seorang koruptor dan tahu ini hasil korupsi, tolak. Ini ngasih racun, ya. Tapi kalau kita nggak tahu siapa, ya, dan memang tidak ada berita apapun, dia kelihatan tulus, ya itu kita tidak boleh suudon sampai Allah membuka siapa dia yang sebenarnya, gitu. Kepada koruptor, mending pulangin aja, ya. Wah, apa koruptor tuh blow on? Dia tahu nggak, Bu? Menurut saya, ya, koruptor itu manusia paling blow on. Yang tersinggung, Pak. Kalau tersinggung berarti Bapak, ya. Apalagi koruptor tua itu lebih blow on lagi. Mau dibawa kemana? Hah? Uang enggak halal, kumpul-kumpul. Disimpan, lihat. Enggak. Megang. Enggak. Nyobain. Enggak. Punya mobil, taruh di yang lain. Punya emas, disimpan di Singapura. Punya apa dia? Sedang dia penyakitan. Makan beras, nasi kebanyakan, gula, kumat. Makan durian, sate kambing, udahlah, mending tobat, kembalikan aja lah, ya. Itu, ini pernah dengar cerita ini dari Agus ini, saya senang cerita ini. Bu, Bapak tuh ingin tobat. Ya Allah, ini yang Ibu harapkan siang dan malam, kata istrinya. Pak, Bapak tobat. Bu, Ibu sudah siap? Siap dong, Ibu yang membantu doa. Baiklah, sejujurnya Bu, rumah kita kan 3, villa 1, semua tuh hasil korupsi, Bu. Yang asli yang di Perumnas itu asli tuh. Maka mau Bapak kembalikan ke negara, kita kembali ke Perumnas ya, Bu, ya. Glek. BMW, Mercy, Alphard itu juga hasil korupsi. Yang asli itu adalah Honda Bebek tahun 82 dulu, Bu. Ibu siap, glek. Ada gak tobat yang lebih indah? Ini yang indah. Mau ngapain ngedudukin yang tidak halal? Pasti racun buat dunia akhirat, racun buat keluarga. Bodoh ah yang koruptor mah. Lempeng-lempeng aja dikasih kok. Miliaran, triliunan makhluk beres rezekinya oleh Allah. Benar? Mau ngapain pakai licik? Tidak akan pernah tenang. Karena tenang itu milik Allah. Harta tidak halal, tidak tenang. Pulangin, kalau ada yang halal, sedekahin. Ya. Baik, pertanyaan kedua, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah niat sedekah itu harus dilafazkan, A, atau cukup di dalam hati saja? Maksud Ibu, saya niat sedekah. Kita bersedekah, A. Oh, yang kedua, tingkatan keikhlasan itu ukurannya seperti apa kira-kira, A? Mungkin itu saja, A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya, memang tidak harus dilafazkan. Allah kan tahu, niat itu letaknya di hati, ya. Sampai di akhirat nanti, malaikat juga banyak yang menganggap dermawan itu seorang dermawan. Tapi Allah tahu, dia sebetulnya di hati terdalamnya ingin dipuji orang, ingin disebut dermawan. Makanya ada yang gagal menjadi amal soleh karena hatinya sibuk dengan penilaian orang. Nah, apa sih orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas tuh yang otaknya tuh cuma satu, Bu. Allah nerima, Allah ridho, titik. Jadi udah enggak ribet, hidup ini simpel sekali. Asal Allah terima udah enak. Nah, kenapa kita menderita? Karena kita sangat sibuk dengan penilaian orang. Agar orang senang, orang berterima kasih, orang memuji, orang menghargai, mengagumi, membalbu. Wah, capek deh, gitu katanya. Kayak ibu-ibu, maaf ya, ibu bisa gak punya pahala tuh. Ini ibu nak, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kamu, ibu yang menyusui. Itu ciri-ciri ibu gak ikhlas. Kata anak kan sederhana, siapa suruh melahirkan gitu bu, kan gak enak ya mak. Bapak juga jangan sok keren. Bah, capek lo jadi bapak. Bapak tuh gak gampang cari nafkah. Siang malam, gak usah rewel pak. Kambing, ayah kambing aja gak rewel ya. Biasa aja lah. Ya bu, nah ada ikhlas. Karena ingin imbalan. Katanya disebut ikhlas sodagar. Saya sih gak begitu tertarik. Tetapi sepanjang dia mengharapkan imbalan duniawinya dari Allah, ya udah gak apa-apa. Dan yang ngejanjiinnya juga Allah. Ada juga yang sedekah takut kena musibah. Ini mah takut, gak apa-apa. Takut ke Allah tuh udah takut yang hebat. Tapi yang paling top adalah sebagai syukur. Seperti Rasulullah SAW, beliau tahajud sampai bengkak kakinya, justru syukur ke Allah. Ya, jadi tadi kan sudah disampaikan, diberi itu enak, enak kan? Ada yang lebih enak, memberi, jauh lebih enak. Tapi ada yang paling enak, memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Udahlah, nggak usah banyak yang tahu, nggak apa-apa, Allah pasti tahu kok. Benar? Ah, orang gak ada yang lihat, Allah pasti lihat. Wa kafa billahi syahida. Ah, orang gak berterima kasih, apaan sih terima kasihnya? Kita memang harus berterima kasih, tapi nunggu orang berterima kasih mau ngapain? Terima kasih bu, cuman huruf ya kan? Mendingan Allah aja, jangan disebut-sebut, apalagi menuntut orang bal. Saya sih ikhlas, ah, saya ikhlas, nggak ikhlas, makanya nyebut-nyebut ikhlas. Kata bapak, demi Allah AA saya ikhlas, ikhlas Miftahuddin. Oh itu boleh ya. Baik, pertanyaan yang terakhir, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi AA udah jelasin berbagai banyak cara ya untuk bersedekah ya. Kadang-kadang gini AA, dalam bersedekah itu suasana hati sering mempengaruhi gitu AA. Kita kadang-kadang kalau terhadap orang yang baik sama kita, kayaknya bisa ikhlas. Tapi terhadap orang yang kadang-kadang agak nyebelin gitu ya, suka mempengaruhi gitu. Yang tadi niatnya mau ngasih 400, ah orang ini kayaknya kurang ini nih, udah potong 300 aja gitu. Gimana tuh ah, menyikapinya? Satu lagi, kita kan kalau pamer sama orang tuh kan di nggak boleh ya. Kalau pamer kebaikan terhadap Allah gimana, A, gitu? Misal gimana? Tunggu dulu, Pak. Pamer kebaikan ke Allah teh gimana? Ya Allah, lihat nih, saya lagi sholat gak khusyuk. Gitu. Ya kira-kira gitu dah, gitu. Emang apa yang mau dilihatin? Silakan, A. Wah, ini menarik nih, disangkanya Allah harus dikasih tahu lihatin saya ya. Baik. Jadi memang hati itu bolak-balik, kalbu itu memang bolak-balik. Yang ngebisikinnya setan. Setan tuh bisanya cuma ngebisikin. Jatuhnya dosa karena kita ikut bisikannya itu. Ya. Nah, gimana nih kalau kita mau sedekah ngebeda-bedain orang sangat manusiawi ya. Kalau kita tersakiti cenderung kita enggak suka kepada dia. Tapi kalau kita lihat contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Hunain malah musuh-musuh yang baru masuk dikasih tuh. Syariatnya itulah yang membeli hati sehingga mereka terbuka hatinya melihat indahnya Islam. Bu, kalau ngasih sama orang yang baik sama kita mah nggak aneh, ya kan? Justru hebat tuh kita memaafkan dikala dia sanggup. Jadi kalau kita sanggup membalas, kita mendatangi silaturahim ketika dia nyebelin, ya. Kita datang ke sana, itu top. Ngasih kepada orang yang pelit kepada kita. Lawan ini adalah amal-amal yang derajatnya tinggi. Karena udah mengalahkan ego kita. Saya dengar tadi nasihat dari adik, orang tuh bermasalah tuh karena egonya terlalu kuat. Contoh, mobil kesenggol. Kesenggolnya dikit, tapi kok marahnya besar? Karena egonya. Iya kan? Kayak pembantu. Halo Bu, apa kabar? Kamu ini tidak sopan nyebut halo-halo. Padahal gak benjol tuh. Tapi karena egonya merasa saya majikan, saya terhormat, jadi. Nah, lawan ego kita dengan senang memberi kepada orang-orang yang, ya menurut ego kita, maunya digitu, ya kan? Sekarang, Dan ngasihnya juga tingkatkan dari ngasih. Seperti kan ada yang ngasih itu uang kenclung. Ada tuh Pak, dari jendela mobil, buka dikit, sampai dia susah ngeluarin uang logam yang seratusan itu. Buka, dek. Sing manfaat uang ini ya, jaga sholatnya baik-baik ya. Assalamualaikum. Uangnya gak seberapa, tapi akhlak kita bisa lebih besar daripada uang yang kita berikan. Insya Allah. Baik, subhanallah, itulah tadi dalam waktu yang cukup singkat kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu tentang bagaimanakah sesungguhnya kita harus bersedekah dan siapakah yang layak untuk menerima sedekah. Tetapi yang jelas, apapun terminologinya, sedekah seperti apapun, kita akan kembali merekonstruksi pemahaman kita tentang bersedekah. Bahwa yang kita keluarkan bukan semata-mata bagi sang penerima, tetapi yang kita keluarkan adalah sesungguhnya dipersembahkan untuk Allah. Kita masih punya satu lagi segmen kesimpulan yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Tentunya kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Jadi ibu bapak sekalian, kita harus paham bahwa bahagia itu tidak datang dari dunia yang kita genggam. Tidak datang dari penghormatan orang. Bahagia itu ketika kita bisa melakukan yang terbaik dan ikhlas itu. Jadi semakin kita mengharapkan sesuatu, makin gak bahagia dari orang itu. Tapi kalau dengan makhluk, memberikan ilmu, tenaga, harta, makin banyak kita berbuat tanpa pamrih apapun, itulah kebahagiaan. Jadi salah kalau kita berpikir saya kaya akan bahagia, tidak. Saya dihormati akan bahagia, tidak. Orang yang paling banyak berharap itu orang yang paling miskin jiwanya. Orang yang senang dapat uang itu orang yang miskin jiwanya. Kemuliaan seorang mukmin bukan dari apa yang dia kumpulkan, tapi dari apa yang bisa dia berikan. Cari rezeki lebih banyak, bagikan. Cari ilmu lebih banyak, bagikan. Kumpulkan tenaga lebih kuat, tolong orang. hidup cuma sekali di dunia, penuhi dengan khairun nas anfa'uhum linnas dan lillahi ta'ala. Putus harapan apapun dari makhluk. Enggak nunggu terima kasih, enggak ada yang kita tunggu. Asal Allah ridho aja kepada kita, sudah segala-galanya. Penilaian, pujian, enggak ada apa-apanya. Yang ada cuman Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duha ya Allah yang maha mendengar, telah engkau dengar apapun yang terucap. Pilihlah hanya yang benar, yang kau hujamkan di hati kami. Rob, sangat lama sekali kami melupakanmu. Sering sekali kami ragu kepadamu. Jadikan di bulan penuh berkah ini, engkau hujamkan keyakinan yang kokoh di hati kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan shadiqan, wa qalban khashian. Duha yang maha tahu segalanya, ampuni, ampuni ya Allah, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun lembaran hidup yang pernah kami lalui, ampuni ya Allah dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, engkau pasti melihatnya. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna, halum hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai yang maha tahu sisa umur, jadikan Ramadan ini penuh berkah ya Allah. Jadikan detik demi detiknya menjadi penghapus dosa, menjadi bekal pulang kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar benar-benar puas hanya dengan ridho-Mu. Jangan biarkan hati ini bergantung kepada selain Engkau. Jangan biarkan hati ini takut kepada siapapun selain takut jauh dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang merasakan indahnya hidup dekat dengan-Mu. Pilihlah kami menjadi jalan maslahat bagi agama-Mu, bagi umat-Mu, bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu. Ya Allah, namun pelihara hati ini agar hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang ada di hati ini. Penuhi hati kami oleh-Mu ya Allah. Hujamkan rasa cinta dan rindu kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, Engkau tahu saudara-saudara kami dimanapun yang teraniaya. Lindungi ya Allah, kuatkan imannya. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Tiada Tuhan selain Engkau yang menggenggam segala-galanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tabligh akbar untuk kesempatan kali ini, dan berbahagialah bagi kita yang telah dipilih oleh Allah untuk dilebihkan hartanya, bukan karena kita dikayakan oleh Allah, tetapi kita dipercaya untuk menjadi keran untuk menyalurkan rizki yang ada di muka bumi ini. Insyaallah kita termasuk salah satunya. Dan esok hari kita akan kembali tampil dari Pondok Pesantren Darul Sadah Kampung Gondrong, Jakarta Barat, yang akan menampilkan Kiai Haji Sumarno Syafi'i, tentunya dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Saya Agung Isul Haq, mewakili segenap kerabat kerja Tabligh Akbar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.